pulang, ku tinggal anak istriku, diam-diam aku nikah lagi. Dia memang cantik, dia memang manis, tapi kebaikannya engkau melebihi. Waktu itu 5 bulan kandunganku, ku tinggalkan dirimu, aku nikah lagi. Yeah.